Iramanya agak seka-seka gimana, masuk enggak? Masuk enggak? Tepuk tangan buat Monado. Yo Toma, mari ngene masuk ke pewirang. Bisa semuanya tangan di atas.